Ketika aku masih belum banyak tahu, hidup ini kuanggap begitu mudah. Hanya menghirup udara dan menghembuskan kembali, seperti bermain-main. Tak ada beban ku pikul di pundakku. Ketika aku mulai kenal gelora, ingin ku jelajahi seluruh sudut bumi. Entah berapa lamanya, entah berapa jauhnya, kan ku tuang dalam jiwa dan aku mulai bertemu banyak kesulitan. Malam tunjukkanlah keheninganmu, aku tengah bercermin dalam gelap. Telah jauh perjalanan yang aku tempuh, telah banyak peristiwa aku lihat, dan sekarang aku merasa berhutang untuk mengisi kemerdekaan, meskipun hanya lewat nyanyian. Ku hembuskan ruh perjuangan. Ketika aku mulai beranjak tua, hari-hari terasa semakin singkat. Saatnya untuk mengabdi, berkorban untuk bangsaku, menebus keterlambatan saat aku lahir, perang telah usai.